album peringatan tahun baru. Jane niku mboten perlu kok ana tahun baru Islam, tahun baru sing gak patek Islam. Memang untuk tahun Hijriah yang sekarang sudah sampai 1439 itu yang meletakkan dasarnya adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab menghitung tahun diawali dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sesungguhnya Bu ngantuk yo ben meremoh. Tahun Hijriah itu berdasarkan perjalanan rembulan. Sedangkan tahun Masehi niku berdasarkan perjalanan matahari. Halo. Yen tahun Hijriah kuwi patokane perjalanane rembulan, yen tahun Masehi niku patokane perjalanan matahari. Tahun Hijriah niku awalnya bulan Muharram, tahun Masehi niku awalnya bulan Januari. Sesungguhnya dua-duanya ya sama-sama Islam. Kanjeng Nabi nate dipun tangleti wa yas'alunaka 'anil ahillah, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Kanjeng Nabi nate dipun tangleti masyarakat ngeten, Kanjeng Nabi kenging punapa to rembulan niku awale kok cilik namanya bulan sabit itu, akhirnya terus mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede, terus bunder ser rampung kuwi kok terus mundak cilik meneh, mundak cilik meneh, mundak cilik meneh, mundak cilik meneh jlerit. Kanjeng Nabi dipun tangleti ngoten niku kenging napa to Kanjeng Nabi, rembulan iki awale kok cilik jlantir kaya cikalan, mundak gede, mundak gede, mundak gede, bunder ser mantun niku kok cilik meneh, cilik meneh, cilik meneh jlantir sak cikalan meleh. Kanjeng Nabi ditangleti ngoten niku mendel. Terus Kanjeng Nabi niku nek dereng ngertos, dereng saged jawab, mendel ngentosi jawaban wahyu sing turun saking Gusti Allah dibeto malaikat Jibril. Ora kaya ustaz-ustaz model saiki sing anyar-anyaran. Angger ditakoni ngene mesti langsung iso jawab. Tapi malah ngetokno gobloke. Kadang referensine ora jelas kok. Apa kok kuwabe pertanyaan kok iso jawab. Malah meragukan ngono. Halo. Nek aku momo ditakoni ya sik meneng kok takok gurune kok. Nanti mang jawabane salah kowe. Iki alasane wong goblok iki. Akhire Malaikat Jibril mandap beto wahyu saking Allah, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakan Muhammad, sesungguhnya hilal-hilal itu adalah ukuran waktu dan untuk mengetahui waktu-waktu ibadah terutama ibadah haji. Niki panjang ceritane, sampean wis ngantuk tak ringkes wae. Kesimpulane sesungguhnya kalau matahari itu untuk mengetahui musim, menghitung musim, kalau rembulan itu untuk menghitung waktu ibadah seperti haji, seperti puasa Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Jadi kalau matahari itu untuk mengetahui musim, menghitung musim, kalau rembulan untuk menghitung waktu-waktu ibadah. Nek arep tandur, delok srengenge. Nek ngibadah, nyawang rembulan. Wong nandur kok nyawang rembulan, sing digawe patokan rembulan, akhirnya isok salah mongso, keliru leh nandur. Ibadah kok ndelok ukurane srengenge, engko isok keliru. Jadi sesungguhnya yo padha islame. Jadi aja ngarani wah iki nek sing Hijriah bulan kuwi Islam, nek sing Masehi srengenge kuwi Kristen. Aja ngono, engko srengenge ndak nangis. Wong aku Islam kok di Kristen-Kristen ke. Mbok paham mbok ora. Nah, waktu baru dalam Islam niku Bapak Ibu para jamaah sesungguhnya bukan kok tahunan, ora mung setahun sekali diperingeti sebagai waktu yang baru. Tapi waktu baru dalam Islam itu harian. Bendinten niku nggih waktu yang baru. Maka setiap bangun tidur panjenengan dikengken syukur alhamdulillah. Yang disyukuri bukan cuma setahun sekali, tahun baru ngeten iki, saben dinten, saben wungu saking sare, setiap bangun dari tidur Rasulullah mengajarkan doa. Lak sami hafal to nggih? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niku nek tangine sak derenge subuh. Tapi yang tangine kok jam 8 setengah 9 dungane nggih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur mawon pun dikengken syukur alhamdulillah. Alhamdulillah bukan kok semalam tidurnya nyenyak. Dadi leh alhamdulillah mboten kok wah mau bengi turune tanek banget. Mboten. Yang di alhamdulillah itu alladzi ahyana. Diberi kesempatan hidup pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados Bapak Ibu, leh alhamdulillah tangi turun niku mboten kok gek bengi turune tanek penak. Mboten. Tadi malam mimpi asyik ketemu sama dia. Bukan itu yang di alhamdulillah. Nek turu ra usah nganggo di alhamdulillah. Wong turu gak nyapo-nyapo. Turu ki urip ora mati ya. Ora. Sing di alhamdulillah kuwi alladzi ahyana. Diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan urip niki mari kesempatan hidup ini kita sumbutkan. Kita cucukkan, jangan sampai hidup kita ini tidak cucuk dan tidak sumbut. Artinya hidup kita hari ini harus bisa lebih baik daripada hidup kita kemarin. Itu yang termasuk minan najihin, orang-orang yang beruntung, yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hidupnya kemarin. Nah kalau hidup hari ini kok cuma sama dengan hidup yang kemarin, niku minal khosirin, rugi. Urip ora ana tambahan kebagusan. Halo. Mun taun wingi nderek santunan yatim ming 20.000, taun iki ya ming padha 20.000-ne. Rugi niku. Taun iki taun wingi 20.000, taun iki ya kudu 2 juta. Nah kuwi sing wong untung, apa maneh orang yang hari ini kok lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin? Minal halikin, itu orang yang celaka. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, disyukuri alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup. Banyak saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sudah tidak punya kesempatan hidup, tegese wis mati. Mereka sudah tidak bisa melakukan perbaikan. Wis mboten saged nglakoni amal apik nambah kesaenane lho. Pun mboten saged. Makane tahun baru ngeten niki didamel muhasabah, evaluasi, koreksi dan introspeksi diri. Halo. Saman modele kaya ora patek siap dijak ngaji kok. Nek serius modele terus ngene. Kaya sedulur kula panjenengan sing pun sedo niku pun mboten wonten kesempatan ngapiki meleh. Nah kula njenengan diparingi kesempatan. Mula sing wingi-wingi tesih dereng sae, mulai sakniki sak teruse monggo dipun saeake. Diperbaiki sing wingi urung apik saiki diapiki. Sing wingi salate ora gelem jamaah mulai saiki sak teruse jamaah. Sing wingi karo tangga-tanggane kok ora rukun mulai saiki sing siapa ngomong jotos-jotosan mau? Sing wingi saya okeh dosone, nah saiki okeh golek ganjaran. Sing wingi saya okeh leh maksiat, nah saiki ditingkatne leh ngelakoni taat. Sing wingi okeh doso, saniki tobat.